pisan pisan tegacida kadu lemah cai nu ewo gantina ei tanah Sunda hade basa hade pamimpina luhur budi welat asih kana budaya dupi urang pekerda isinya rios pindah ke lembur batur ukur neangan artos ei tapi lemah cai moa mungkin kahilapan kaendahan alam anu terus kaimpenan kaulinan basa abi alit kene leuwih hade TPS leuwih hade TWE sorodot kapok perempet jengkol morolang layangan nu lumpatan mungkal mengkol oduh gusti pangjagi keun lemah cai lanjan ka hareupna tanah Sunda moa sami tapi abdi nyuhunkeun di tatayungan lemah cai Sunda abdi alim ka icala hayu urang sadayana ngahiji keun ngawang lemah cai Sadayana sampurasun bilih aya kalepatan hapur dan mukasun urang-urang Sunda tong isin segala rupi hayu mika cinta kangge iya lemah cai tong asa modern tong asa leuwih maju komodoi urang nepi ka poho di baju sanajan gegeden sanajan geus kesohor ulah asa junung hayu urang handap pasor naha urang kudu bangga ka batur anu bakal nulung mah angger dulur nu di lembur tanah Pasundan lembur urang balarea saha deui atuh anu bakal milosea. Yo, ayo nama eling-eling bangka eling anggap iyo lagu jadi hiji pepeling tong raheut panah jadi ketisi misi supados teu hilap urang kana purwadaksi ayo urang sadayana ngahiji keun ngawang lemah cai ayo urang rupuk raut saulungan ngaronjatkeun Pasunda ayu urang sadayana ngahiji keur ngawangun lemah cai ayu urang runtut raut sauyungan ngaronjatkeun Pasunda.